Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, mari kita munajat kepada Allah dengan bentuk kesyukuran. Mudah-mudahan kita yang selalu bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan kita rezeki. Amin. Allah mudahkan segala aktivitas dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Safir Al-Azhar akan membahas firman Allah melalui siaran radio RRI yang kita cintai ini, penyejuk hati, yaitu ayat 64 dari surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Lakum ayatan fadharuha ta'kul fil ardillah ta'kul fi ardillahi wala tamussuha bisu'in fayakhudhakum adabun qarib. Yang artinya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bayyinah, yaitu penjelasan dari ayat yang kita bahas sebelumnya, itu Hud ayat ke-63. Bayyinah di sini apa? Kaum saleh meminta bukti kebenaran risalahnya. Apabila kamu benar-benar seorang nabi, maka keluarkanlah seorang unta dari batu, seekor unta dari batu cadas tersebut. Ini kan hal yang luar biasa. Jadi kalau saya sebagai masyarakat yang penuh dengan yang hal-hal kekurangan, kalau saya minta kepada calon wali kota contohnya, Pak, saya membutuhkan ini. Apakah sudah siap para calon atau wali kota untuk membuktikan bahwasannya dia mampu memberikan solusi bagi masyarakat? Saya rasa masyarakat tidak membutuhkan iming-iming duit. Saya rasa masyarakat Kota Medan ini tidak membutuhkan bayyinah itu dengan bentuk omong-omong kosong saja. Kan, tetapi yang diminta dari masyarakat kita Kota Medan ini adalah bagaimana, mau kemana Kota Medan ini dibawa. Nah, jadi mau di mana digiring masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Medan ini, apakah kepada hal yang terpuruk atau yang lebih terpuruk lagi? Tinggal kita menyikapinya di sini adalah bahwasannya saya, masyarakat Kota Medan, termasuk segelintiran masyarakat, meminta kepada para calon wali kota itu adalah memiliki hal yang arif, istilahnya mengedepankan kepentingan masyarakat. Nah, inilah yang harapan saya, mengedepankan masyarakat kepada hal yang lebih bagus. Mungkin lebih luas lagi paparan kita ini dapat kita konteskan ke dalam kehidupan kita. Akan dijabarkan Ustadz Zainal, Ustadz Perdana kami, silahkan Ustadz. Terima kasih para Ustadz Sopiar. Ayat yang kita kaji pada hari ini adalah ayat 16 dari surat Hud. 64 dari surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya qaumi hazihi naqatullah lakum ayah fazaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun qarib. Naqatullah, unta Allah. Ketika sesuatu itu disematkan kepada Allah, maka dia sesuatu yang agung. Baitullah, rumah Allah, dia tidak seperti rumah kita. baiti baituka. Tetapi ketika itu disebutkan baitullah, maka sebenarnya itu rumah yang sungguh luar biasa. Masjid itu adalah suatu rumah yang luar biasa. Jadi kita tidak harus mempermasalahkan apa hukum sholat di rumah atau hukum sholat di masjid. Tidak dipermasalahkan itu, tapi permasalahkanlah bahwa ketika kita tidak mengunjungi rumah Allah, berarti kita terlalu sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Frekuensinya boleh berbeda-beda. Mungkin ada yang sempatnya seminggu sekali, ada yang sempatnya setahun sekali, ada yang sempatnya 5 kali sehari. Bertambah sering dia menemui atau berkunjung ke rumah Allah, bertambah dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita pergi ke masjid itu adalah suatu kemuliaan. Kita mendatangi sholat berjamaah di masjid itu adalah suatu keindahan. Nabi Muhammad ketika tertimpa masalah, tidak harus dia menunggu sholat wajib baru ke masjid. Dia langsung segera sholat di masjid. Karena apa? Karena banyak solusi yang dia dapat ketika dia berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan naqatullah. Unta Allah Subhanahu wa taala. Unta Allah ini bukan unta sembarangan unta. Unta yang apabila minum semua air akan habis di kampung Nabi Soleh itu. Tetapi pada esok harinya rakyat boleh meminum airnya. Dan suatu hal yang menghebohkan, semua penduduk mengambil susu darinya, maka unta ini akan memberi kontribusi susu kepada seluruh penduduk dan tidak ada kata habis. Inilah disebutkan dengan naqatullah, unta Allah, unta yang sangat spesial, sangat mulia. Saking spesial dan mulianya, dia keluar dari dalam gunung batu cadas. Iya, saya melihat dari sisi pandang yang lain tentang unta Nabi Saleh yang merupakan salah satu bukti mujizatnya di sini. Kenapa bukti mujizat di sini adalah adanya satu pelarangan atau disebut dengan forbidden area, ya, yang jarang kita dapati pada nabi-nabi yang lain. Coba perhatikan Nabi Muhammad SAW, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, tapi ternyata semua orang diperintahkan untuk membaca. Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, Nabi Musa dengan tongkatnya. Yang menarik dari mukjizat Nabi Saleh adalah adanya unta, dan unta ini tidak boleh disentuh. Unta keramat kalau bahasa kita sekarang ini, jangan disentuh-sentuh. Begitulah bahasanya. Nah, kenapa ya, dengan segala ajaran-ajaran disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam, ada tempat khusus yang tidak boleh dijamah oleh manusia. Unta yang tidak boleh dijamah. Wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun qarib, ya. Jangan disentuh, karena memang di dalam setiap syariat itu harus ada batasan-batasan. Al-Qur'an sendiri sudah mengindikasikan kepada kita wala ta'tadu, jangan engkau berlebihan atau melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ada yang sudah diperbolehkan oleh Allah. Ada area yang tidak diperbolehkan, terlarang. Tujuannya apa? Kenapa ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan? Jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan sesuatu, itu artinya yang dilarang itu tidak cocok bagi manusia. Kalau dilakukan juga akan memberikan dampak negatif bagi manusia. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Saleh di sini, fayakhuzakum azabun qarib, ada bahaya-bahaya. Begitu juga kalau kita dekat gardu listrik, danger disebut di situ. Dikasih pagar. Kenapa? Kalau orang masuk bisa berbahaya. Kalau orang sembarangan yang masuk di situ bisa nanti kesetrum dan kemudian mati. Jadi tujuan utamanya adalah untuk kebaikan manusia dan sekaligus juga sebagai satu cobaan dan ujian bagi kaum Nabi Saleh alaihissalam, apakah mereka mampu menahan diri dan nafsu syahwat mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Dan ini semua adalah untuk kebaikan mereka juga. Benar sekali yang disampaikan Ustaz Perdana, bahwasannya ayat ini memberikan kepada kita dari sisi yang lain, yaitu adalah ketika kita meminta seseorang dari kebaikan atau meminta bukti seperti yang diminta kaum Samud kepada Nabi Soleh, mana buktinya kalau benar-benar kamu itu adalah utusan atau rasul dari Allah Subhanahu wa taala? Coba buatkan buktinya tersebut. Buktinya atau mukjizat dari Nabi Soleh yaitu adalah batu cadas. Batu sama sekali yang begitu gersang bisa menjelma menjadi onta. Maka di sini juga ada pernyataan mereka, masih juga kami dalam ada keadaan ragu-ragu. Maka mereka menyatakan dari firman Allah, wa innana la fi syakki mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agamamu yang kamu serukan kepada kami. Jadi biasa kalau orang menasihatin yang baik, pasti orang yang mendengarkan banyak kelahnya. Biasa kalau pingin menjadi calon wali kota yang hebat, itu banyak tantangannya dan rintangannya. Biasa seorang da'i yang akan spektakuler, yang bagus, maka dia pasti akan menghadapi dari keluarganya sendiri, bisanya ustadz ini ngomong aja, berbuatnya enggak gitu. Nah ini model-model yang kayak gini jadi ya, kita jumpai dalam kehidupan kita. Memangnya keluarga cukup aja diberikan khotbah atau ceramah? Nah, mulailah dari sekarang masyarakat kita semua, kalau disuruhkan kepada yang baik, watawasaw bil haq, itu adalah merupakan wasiat yang baik di antara muslim, karena merupakan hak muslim satu dengan yang lain adalah memberikan wasiat satu yang baik, nasihat, saling menasehati. Maka kalau sudah ada orang mengajak kebaikan, maka segeralah kita, diri kita, mempersiapkan untuk mencari maghfirah dan mardhatillah subhanahu wa ta'ala. Kita semua sepakat untuk menjadikan kota Medan ini kota yang penuh pencerahan dari para balon-balon kita di sini. Mungkin Ustadz Zainal, Ustadz Perdana juga mengharapkan. Jadi kekedepankanlah Al-Quran sebagai manhaj calon wali kota Medan ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan memberikan pencerahan, kemudian memberikan berkah dalam kehidupan. Amin. Untuk menjadikan Medan ini medan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang kami buat dalam tutur tausiah ini, ayat yang kita angkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar didampingin Ustaz Perdana dan Dr. Zainal Arifin mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi lanjut?